Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat hadirin yang saya muliakan dan saya cintai fillah, kita sebagai hamba Allah wajib untuk banyak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas semua nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan atas kita semuanya. Nikmat yang zahir atau nikmat yang batin, nikmat duniawi atau juga nikmat dini, agama. Dan di antara nikmat itu, di antara nikmat-nikmat yang wajib kita syukuri adalah nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan. Dan persaudaraan yang kita maksud adalah al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan iman. Ya, inilah persaudaraan yang tidak pernah akan terputus. Di sana banyak jenis persaudaraan, dan yang tentunya kita seringkali pahami dan itu yang ada di sekitar kita adalah ukhuwah, persaudaraan secara nasab. Nah, jelas itu sesuatu yang masing-masing kita merasakan. Ada hubungan rahim, hubungan nasab. Seorang lahir di dunia ini mesti ada ayahnya, ada ibunya. Berarti ada hubungan nasabiyah, rahim. Atau dia punya saudara sekandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Itu juga apa? Nasab. Hubungan dengan pamannya, dengan bibinya, dengan keponakannya, dengan sepupunya. Ya, ini semuanya adalah hubungan-hubungan darah, hubungan-hubungan apa? Nasab. Tetapi hubungan-hubungan ini, ya, hubungan-hubungan nasab ini kalau tidak diiringi dengan, ya, hubungan atau ukhuwah imaniyah, maka tidak ada faedahnya. Akan terputus. Walaupun di dunia sangat dekat dari sisi nasab, di dunia adalah sejak kecil itu bareng di perut karena saudara kembar, berarti kan bersama sejak di rahim, ya. Tapi kemudian tidak diiringi dengan ukhuwah imaniyah, maka ini akan terputus. Iya. Sedekat apapun hubungan darah, kalau tidak diiringi dengan hubungan mada iman, tidak ada hubungan ukhuwah imaniyah, maka hubungan nasab itu tidak bernilai. Coba lihat apa yang terjadi antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan paman beliau Abu Lahab. Ya, Abu Lahab adalah orang yang secara nasab dengan Nabi alaihi salatu wasallam sangat-sangat dekat. Kan demikian. Paman. Ya, paman itu kan seperti ayah sendiri. Apalagi memang Nabi alaihi salatu wasallam terlahir sudah tidak punya apa? Ayah. Ya. Sehingga ketika Nabi lahir, Abu Lahab ini termasuk orang yang paling senang, paling berbahagia dengan kelahiran ya keponakannya Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi. Ya, sampai Abu Lahab dia punya budak yang namanya Thuwaibah, ya, disusu atau suruh menyusui Nabi alaihi salatu wasallam. Di antara yang pernah menyusui Nabi alaihi salatu wasallam adalah Thuwaibah. Kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Secara nasab demikian dekat Abu Lahab itu. Namun karena Abu Lahab ini tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, tidak beriman kepada Rasul-Rasul Allah, ya, tidak mau mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wassalam, maka hubungan nasab ini tidak memiliki nilai. Terputus. Tidak mungkin akan ketemu selama-lamanya. Ya. Di dunia memusuhi Nabi alaihi salatu wassalam, hari-harinya penuh dengan kedengkian dan permusuhan dengan Nabi alaihi salatu wassalam, di akhirat tidak akan ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, karena Nabi alaihi salatu wassalam berada di jannah dan yang paling tingginya jannah, sementara Abu Lahab dia masuk ke dalam apa? Neraka Allah jalla wa ala, kekal selama-lamanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab, dan celakalah Abu Lahab. Tidak ada manfaat, tidak ada faedah harta yang dia miliki, usaha yang dia lakukan, anak-anak yang dia miliki, tidak ada faedahnya. Baik. Dia akan masuk ke dalam neraka Allah. Neraka yang apinya menyala-nyala. Demikian pula istrinya, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lehernya itu di ya dibakar, ya, diikat dengan apa namanya, nah, disiksa oleh Allah jalla wa ala finnar. Ini mukaddimah yang perlu kita sebutkan di sini. Jadi kita bisa membandingkan sekarang mana yang lebih mahal, ukhuwah, ya, persaudaraan secara nasab atau persaudaraan imaniyah. Nah, sudah bisa kita nilai di sini bahwasanya ya persaudaraan yang hakiki yang tidak pernah akan putus adalah persaudaraan apa? Iman. Al-ukhuwah al-imaniyah. Ya. Nanti di akhirat orang-orang yang kafir dan para pengikutnya yang dulu di dunia saling mencintai, saling membela, saling menguatkan, ya, Di akhirat berubah menjadi saling membenci. Terputus kecintaan-kecintaan itu. Saling berlepas diri. Nah, saling berlepas diri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Idh tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'aw al'adzaaba wa taqatta'at bihimul asbab." Dan ingatlah ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari pengikutnya yang dulu membantunya, mencintainya bersama-sama, berlepas diri. Dan mereka sama-sama melihat azab. Sama-sama mereka digiring masuk ke dalam neraka jahannam. Wa taqatta'at bihimul asbab, maka tercerai-berailah, terputuslah kecintaan-kecintaan yang dulu ada pada mereka. Karena kecintaan mereka, ukhuwah mereka itu tidak dilandasi dengan apa? Iman. Tapi berbeda dengan ukhuwah imaniyah sampai hari kiamat. Seperti disebutkan dalam hadis syafaat. Ketika ahlul jannah, ya, orang-orang yang masuk jannah pertama kali, ya, sudah masuk ke dalam jannah, dia teringat teman-temannya minal mu'minin, teringat saudara-saudaranya minal mu'minin. Kenapa tidak ada di jannah? Mereka tahu tidak ada di jannah saudara-saudaranya ini. Allah beritahu tentunya, jannah itu sangat luas. Sangat luas. Nah, sampai orang yang paling terakhir masuk jannah saja, terakhir masuk jannah, ya, setelah dia diperintahkan untuk membayangkan dan meminta semua yang dia inginkan, masih dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat dunia. Nah, kalau kita dikasih dunia saja sudah berapa luasnya bumi itu. Ini yang terakhir masuk apa? Jannah. Demikian luasnya jannah itu. Kemudian setelah itu mereka mengerti dan tahu saudaranya kok tidak ada di jannah, dengan izin Allah tentunya. Maka mereka pun minta kepada Allah, "Ya Allah, wahai Rabb kami, ikhwanuna, saudara-saudara kami." Nah, masih ingat persaudaraan itu. "Ikhwanuna, saudara-saudara kami, ya Allah." Ya, mereka masuk dalam neraka karena dosa-dosa mereka. Mungkin kabair, dosa besar yang mereka lakukan, dan mereka tidak memiliki amalan yang bisa menghapuskan dosa itu, sehingga mereka harus masuk dulu ke dalam neraka. Dulu mereka sholat bersama kami, wahai Allah. Dulu mereka beribadah bersama kami. Nah, dulu biasa bersama di dunia, sholat bersama di masjid, ya, mungkin bersama dalam ibadah-ibadah lain dari ibadah jama'i. Ya, maka Allah Jalla wa'ala kemudian mengatakan kepada orang ini, kaum mukminin yang sudah masuk ke dalam jannah, coba kalian cari teman-teman kalian yang berada di neraka. Cari teman-teman kalian. Maka orang-orang yang dikenal dari saudara-saudaranya itu kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka dengan sebab syafaat siapa? Syafaat saudara-saudaranya ini. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam mada, ke dalam jannah terlebih dahulu. Iya. Sehingga memang ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, berbeda antara apa namanya ukhuwah, persaudaraan yang diikat dengan iman, dan persaudaraan-persaudaraan yang lain yang ikatannya bukan iman. Iya. Persaudaraan karena nasab, persaudaraan karena pekerjaan, persaudaraan karena hobi, ya, perkumpulan karena apa namanya sama-sama satu daerah, ini semuanya, ya, berbeda dengan al-ukhuwah al-imaniyah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kewajiban kita adalah mensyukurinya. Kita hadir di sini, di masjid ini, ya, Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita masuk dalam agama Islam, enggak mungkin kita dikumpulkan di sini abadan. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan sebagai saudara-saudara yang seiman, ya, saudara-saudara yang ya seislam, ya, berusaha untuk meniti jalan salaf, jalannya Rasul, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in. Inilah yang menjadikan kemudian kita duduk bersama. Nah, demikian pula seluruh manusia di dunia ini datang ke Makkah, datang ke Muzdalifah, datang ke Arafah. Apa yang menjadikan mereka itu mengeluarkan harta, mengeluarkan kekuatan, ya, menyiapkan tenaga untuk datang sana, untuk tawaf di Ka'bah, untuk mabit di Mina, untuk wukuf di Arafah, untuk mabit di Muzdalifah, untuk bersama-sama melempar jumrah di Mina. Apa yang menjadikan mereka ini apa namanya berkumpul dengan sekat-sekat bahasa, dengan sekat-sekat apa namanya ras atau keturunan, itu semuanya sekat dicabut semua. Tidak ada yang memikirkan sekat-sekat tadi. Semuanya sama bertalbiyah labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu yang menjadikan mereka apa? Ya, berkumpul di sana al-ukhuwah al-imaniyah. Ya. Tidak kemudian ada rasa takut nanti saya ketemu orang Ethiopia di sana. Saya mau ngomong apa? Saya akan ketemu dengan orang-orang kulit putih, ya. Saya akan bagaimana? Saya sudah tua. Kan kebanyakan jamaah haji itu kan kalau dari Indonesia orangnya tua-tua sudah, 70 tahun, 80 tahun. Enggak peduli, berangkat ke sana. Kecil-kecil sudah pada apa namanya tua, sudah keriput, tenaganya sudah lemah, berangkat saja ke sana. Iya. Karena ini tadi, ikatan yang demikian kuat. Wallahi enggak ada yang bisa itu. Ya. Tidak ada yang bisa menyatukan manusia dengan ukhuwah ini illallah, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau bukan karena Allah enggak bisa. Ya. Wabillahi taufiq. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang nikmat ini, karena ini memang nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Sampai Allah mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, wahai nabi, seandainya engkau menginfakkan ya semua yang ada di bumi ini, engkau tidak bisa menyatukan hati-hati manusia. Namun Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka di atas iman. Ya. Tidak bisa ya disatukan dengan dunia, tidak. Kalau bukan Allah yang menyatukan. Oleh karena itu sekali lagi Allah mengingatkan nikmat ini di dalam Al-Qur'anul Karim, sebuah nikmat yang sangat besar. Beliau Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian, yani ingatlah nikmat ini. Wadhkuru nikmat Allah 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'da'a, ketika dulu kalian saling bermusuh-musuhan, ketika dulu kalian saling membenci dan saling menumpahkan darah. Aus Khazraj. Ingatlah nikmat Allah ketika dulu kalian saling bermusuh-musuhan. Id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum, kemudian tiba-tiba Allah persatukan hati-hati kalian. Luar biasa, perubahan yang luar biasa. Yang tadinya saling memerangi, saling membenci, saling mencurahkan darah, kemudian allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, ya, kemudian kalian menjadi saudara-saudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sekali lagi ya, ini perkara yang perlu kita ingatkan ya. Yakni tentang betapa mahalnya nikmat ukhuwah dan betapa besarnya nikmat ukhuwah al-imaniyah. Baik. Terkait dengan tema yang sedang kita bahas, yaitu tema keteladanan salaf di dalam berukhuwah, ya, itu tidak lepas dari apa yang kita sebutkan tadi di dalam muqaddimah. Ya, salaf di dalam mereka berukhuwah itu sangat mencerminkan betapa mereka bersyukur dengan nikmat itu, betapa mereka mengerti mahalnya nikmat itu, nikmat ukhuwah. Sesuatu kalau semakin mahal, orang menyadari itu mahal, mesti akan dijaga baik-baik. Ya atau tidak? Sesuatu kalau itu mahal, mesti akan dijaga lebih daripada yang lain. Betul atau tidak? Contohnya apa? Contohnya batu sama emas. Antum minta dikirim satu truk batu, ya, taruh depan rumah, enggak antum jaga. Antum jaga enggak? Semalaman antum jaga, ada apa, Pak? Duduk ronda di sini, jaga batu. Tidur aja, Pak, enggak ada yang nyuri. Enggak usah jaga sampai subuh. Seperti itu. Kan tidak, enggak ada nilainya batu itu. Ya. Orang mau ngambil nyuri batu untuk apa? Ya, kalaupun nyuri paling satu, ya. Kalau mau nyuri, ya. Tapi kalau emas, enggak usah besar-besar lah, satu gelas saja. Antum punya emas satu gelas, antum jaganya luar biasa. Padahal cuma satu gelas. Ya, dijaga baik-baik. Ya, dan disimpan rapi. Pertama dibungkus sama aluminium foil, kan? Iya. Setelah itu dimasukkan dalam apa namanya, kotak. Kotaknya kalau bisa dari kayu yang kuat, tidak mudah keropos. Dikasih kunci gembok, gemboknya juga yang mahal. Masukkan lagi ke dalam lemari. Kalau bisa apa, perangkas yang juga mengandung apa, banyak kunci. Nggak usah saya ceritakan terlalu banyak. Ya. Intinya antum jaga apa namanya, luar biasa. Kenapa demikian? Karena ini mahal dan itu murah. Baik, maka seorang di dalam bersaudara akan tampak bagaimana dia baik dalam bersaudara itu juga tergantung dari pemahaman dia tentang mahalnya, besarnya nikmat itu. Kalau orang menganggap ukhuwah itu nikmat yang remeh, menganggap nikmat yang tidak besar, maka dia tidak mempedulikan masalah ukhuwah itu. Tidak mempedulikan. Saya tidak peduli kalau saya harus berseteru terus dengan saudara saya. Tidak masalah. Ya. Karena dia tidak menganggap pentingnya ukhuwah. Ya. Saya mau ribut 3 hari, mau ribut seminggu, setahun, 2 tahun, tidak masalah. Ya. Wong saya juga punya kerjaan sendiri, bisa makan sendiri. Nah, ini karena tidak menilai atau tidak mengingat betapa besarnya nikmat apa? Ukhuwah. Tapi kalau seorang mengerti betapa besarnya nikmat ukhuwah imaniyah, yang ini bukan hanya manfaatnya dipetik di dunia ini, namun juga sampai nanti di mana? Di akhirat. Maka dia akan menjaga baik-baik itu nikmat ini. Bagaimana dia mensyukuri nikmat ukhuwah itu? Dari sini kita akan menyaksikan bahwasanya salaf di dalam mereka berukhuwah, ya, mencerminkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang betul-betul menilai nikmat ukhuwah itu sebagai nikmat yang sangat besar. Nah, Wabillahi taufiq. Sehingga mereka betul-betul menjaga, menjaga baik-baik. Nah, sekali lagi saya tanya kembali kepada saya dan antum semuanya, kenapa para sahabat dulu, para tabiin atau salaf itu mereka sangat-sangat menjaga ukhuwah? Jawabannya yang pertama apa tadi? Karena mereka menyadari betapa besarnya nilai apa? Ukhuwah, nikmat ukhuwah. Sebab yang kedua, kenapa salafun salih mereka demikian baik di dalam apa? Membangun ukhuwah, menjaga ukhuwah. Sebab yang kedua, karena mereka melihat contoh di depan mata mereka, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa beliau demikian menjaga al-ukhuwah. Betapa beliau membimbing umat ini ya untuk apa namanya? Memperhatikan ukhuwah imaniyah ini. Taib. Ini ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, di antara sebab kenapa salafun salih ya mereka demikian demikian menjaga ukhuwah itu. Karena mahalnya nikmat ini ya, dan karena mereka menyaksikan contoh dan tauladan yang terbaik di dalam menjaga ukhuwah. Di dalam menjaga mada ukhuwah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita akan melihat ya beberapa surah, beberapa bentuk ya penjagaan salaf terhadap ukhuwah. Kalau berbicara salaf ya, yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena beliau adalah sebaik-baik salaf. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Yang pertama ikhwatul kiram, upaya salaf di dalam menjaga ukhuwah adalah upaya mereka untuk menjaga asas ukhuwah itu sendiri. Menjaga asas ukhuwah itu. Ukhuwah ini asasnya apa? Asasnya iman. Asasnya tauhid. Asasnya adalah ibadatullah, ibadah kepada Allah. Wa tarku syirik, dan meninggalkan syirik. Maka kita saksikan bahwasanya upaya yang dilakukan oleh salafun salih di dalam menjaga ukhuwah adalah mereka saling menjaga, saling mengingatkan agar mereka terus berada di atas akidah yang sahihah, di atas akidah yang lurus, di atas ibadatullah, ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, itu dilakukan terus-menerus. Selalu. Karena kalau asasnya ini sudah rusak, asasnya ini sudah rapuh, maka bangunan yang ada di atasnya pun akan apa? Rapuh, akan rusak. Bahkan mungkin akan roboh. Iya. Nabi alaihi salatu wassalam suatu saat yaumin al-ayam, suatu saat melihat ada seorang pemuda memakai gelang di tangannya. Ada misal. Misal yang yatakarrar. Misal yang sering terulang. Tetapi tidak pernah akan bosan kita mendengar qasas, kisah-kisah beliau alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam melihat seorang di tangannya ada gelang dari sufrin, dari kuningan. Ya, bahannya sufrin. Nabi alaihi salatu wassalam sangat memperhatikan ukhuwah agar persaudaraan itu terus baik. Maka Nabi tidak membiarkan yang seperti ini. Tidak membiarkan yang seperti ini. Nabi tanya kepadanya, "Ma hadhihi? Apa yang kamu pakai ini?" Kata sang pemuda, minal wahina, ya Rasulullah, ini gelang untuk kesembuhan penyakit saya, penyakit wahina, penyakit yang menimpa tangan. Ya, biasa orang-orang Arab kalau tangan itu lemah, lumpuh, itu disebut wahina. Jadi saya pakai ini gelang agar sehat, agar sembuh, agar kuat lagi tangan saya. Padahal tidak ada hubungan sebab akibat antara gelang dengan kesehatan, dengan kesembuhan. Oleh karena itu ini termasuk bentuk dari syirik asghar, syirik kecil. Dikatakan syirik kecil karena tidak mengeluarkan dari Islam, namun termasuk dosa-dosa besar. Dan setiap syirik kecil bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Tidak ada kaitannya. Ya sama seperti orang ingin laris dagangannya, kemudian pakai apa? Pakai cincin. Itu apa itu? Cincin penglaris katanya. Biar laris, biar sukses. Loh, apa kaitannya? Biar laris ya pasang iklan yang benar, itu ada hubungan sebab akibat. Ya. Sebarkan selebaran-selebaran untuk menawarkan apa? Menawarkan dagangan, ini baru usaha. Terus apa kaitannya dengan itu? Atau digantungkan jimat-jimat. Ini semuanya bentuk syirik billahi azza wa jalla. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyaksikan hal itu ada pada sang pemuda, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma hadhihi, apa ini?" Dijawab oleh pemuda, "Minal wahina, ini untuk kesembuhan penyakit saya ya Rasulullah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fa innaha la taziduka illa wahnan." Ya. Apa yang kamu pakai ini tidaklah menambahkan pada dirimu kecuali kamu tambah lemah. Bukan hanya lemah, tambah jauh dari Allah Jalla wa'ala, tambah rusak akidahnya. Karena itu adalah bentuk asyirku billah azza wa jalla. Maka Nabi pun mengatakan, inziha, lepas itu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Inziha, fa innaha la taziduka illa wahnan. Diperintah untuk melepaskannya. Fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Sungguh kalau kamu mati dan kamu masih pakai barang ini, ma aflahta abadan, engkau tidak akan apa? Ya, beruntung selama-lamanya. Nah, mungkin kalau kita lihat kisah ini sepintas tidak ada kaitannya dengan ukhuwah. Sepintas. Namun sesungguhnya inilah hakikatul ukhuwah. Ini hakikat persaudaraan. Dirasakan atau tidak itu hakikat persaudaraan, ikhwan? Sangat-sangat dirasakan. Karena ini langsung terkait dengan apa? Asas persaudaraan itu. Ya. Kalau dibiarkan, ya bisa-bisa lepas persaudaraan itu nanti. Ini dia melakukan syirik, dibiarkan sampai akhirnya syirik besar. Kalau sudah syirik besar, lepas sudah, tidak ada hubungan ukhuwah lagi. Tidak ada hubungan ukhuwah lagi kalau seperti itu. Maka tidak benar kalau dengan dalih ukhuwah kemudian akhirnya ya sudah jangan berbicara masalah ini. Jangan bicara masalah tauhid, masalah syirik, jangan, biarkan manusia. Tidak apa-apa gitu. Kita kan saudara. Jangan sampai persaudaraan kita ini retak hanya karena apa namanya? Ya. Karena ini. Dia ngaku Islam tapi sebenarnya kedukun, misal. Sebenarnya kedukun. Ngakunya Islam tapi percaya ada selain Allah yang mengetahui perkara yang apa? Gaib. Ini enggak benar. Kita enggak ingin saudara kita ini terjerumus. Inilah hakikat ukhuwah. Saya enggak rela kalau saya memiliki kakak, saya memiliki adik yang punya hubungan apa darah, yang juga memiliki hubungan Islam, kemudian kok keluarga saya, kakak saya mengakui ada selain Allah yang tahu perkara yang gaib. Ini sudah penyimpangan dalam akidah. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, hanya Allah saja yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Tentang hari kiamat, hanya Allah saja yang tahu. Tentang hujan, hanya Allah saja yang tahu. Tentang apa yang ada dalam rahim, hanya Allah saja yang tahu. Tentang apa yang dilakukan oleh seorang esok hari juga hanya Allah saja yang tahu. Tentang seorang di mana dia akan mati, di bumi mana dia akan mati, hanya Allah saja yang apa? Tahu. Innallaha indahu ilmus sa'ah وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Sesungguhnya di sisi Allah lah, hanya di sisi Allah lah tentang hari kiamat, ilmu tentang hari kiamat. Dan hanya di sisi Allah lah tentang apa yang ada dalam rahim. Tidak ada yang tahu kapan hujan, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan esok hari, dan tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan apa, mati. Nah, kalau kita memiliki saudara kemudian masih meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara yang gaib, ya, bukan merupakan alasan untuk kita tidak menasihati dia dengan alasan apa tadi? Ukhuwah, dia kan saudara. Ukhuwah, kita sama-sama saudara Islam, jangan saling apa namanya, ya, menasehati, jangan, kasihan nanti malah terjadi apa, ya, terjadi permusuhan. Kita jaga ukhuwah. Tidak benar yang seperti ini. Salaf tidak seperti itu. Contoh yang terbaik adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam tidak seperti itu. Para sahabat tidak seperti itu. Para tabi'in tidak seperti itu. Tabi'ut tabi'in tidak seperti itu. Justru yang menunjukkan betapa mereka itu sangat memuliakan ukhuwah, mereka saling nasihat-menasihati dalam bab yang paling asas ini, yaitu tauhid. Karena ukhuwah itu landasannya pertama adalah mada akidah, tauhid. Wabillahi taufiq. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, demikian pula salafun as-salih, ya, ukhuwah mereka itu, ya, karena mereka mengerti tentang betapa besarnya nilai ukhuwah, mereka juga berusaha untuk meluruskan apa yang bengkok dari saudaranya. Walaupun itu bukan merupakan perkara-perkara akidah tadi. Ya. Ada kesalahan dalam ibadah, ada kesalahan di dalam apa namanya muamalah, ya, itu juga diluruskan. Kenapa kita perlu sebutkan kisah ini juga atau hal ini juga, agar kita kalau diluruskan itu bukan malah membenci saudara kita, kita harus malah tambah mencintai. Alhamdulillah masih ada saudara saya yang mengingatkan saya. Di dalam hadis dikatakan, sampai Nabi mengatakan, al-muslimu mir'atu akhihi. Demikian disebutkan dalam hadis. Al-muslimu, seorang muslim itu adalah mir'atu akhihi, cermin bagi saudaranya. Mir'atu akhihi, cermin bagi saudaranya muslim. Nah, tahu cermin ya? Tahu cermin ya? Cermin tahu ya? Apa fungsi cermin? Melihat diri. Nah, melihat diri. Nah, ya untuk bercermin. Cermin itu untuk bercermin. Betul, untuk melihat diri. Kenapa harus melihat diri? Kenapa harus bercermin? Antum tadi bercermin enggak sebelum ke sini? Sebelum ke sini bercermin enggak? Bercermin. Masya Allah, bercermin. Luar biasa. Tepat berarti saya bertanya ke antum. Kenapa antum bercermin? Sudah rapi atau belum? Ya kan? Kan gitu ya. Masya Allah. Mungkin kalau ditanya satu-satu, semuanya bercermin. Saya saja tidak bercermin. Nanti tidak ada cermin kayaknya di tempat singgah tadi. Jadi mohon maaf kalau ada yang menceng-menceng. Baik. Jadi yang namanya cermin itu adalah untuk melihat aib diri kita. Cermin itu untuk kita melihat aib. Loh, kok ada upo orang ini? Upo tau ya? Wah, di jenggot ini ada kelihatan nasi. Ya, dia ambil, dibersihkan. Ya. Baik. Tadi minum kopi kok brengosnya metu nang kene, dibersihkan. Ya. Jadi melihat aib. Tanpa cermin kita enggak bisa melihat. Ya. Ya. Ada langes di sini banyak, ya. Kalau kita melihat cermin, oh setelah saya bersih. Karena terkadang kita tidak bisa mengerti aib kita kecuali dengan apa? Saudara kita. Saudara kita lebih alim, lebih berilmu. Saudara kita lebih banyak makan garam. Sudah tua, kita masih anak-anak. Sehingga ketika saudara kita meluruskan, mengingatkan kita, kita bersyukur. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Coba bayangkan kalau kita punya kesalahan, kita dibiarkan orang melihat. Ah, biarkanlah, dia kan saudara kita, enggak usah dikasih tahu. Loh, kok malah enggak dikasih tahu? Kalau kita tetap berada pada kesalahan dalam muamalah, kesalahan dalam ibadah, kalau kita dibiarkan seperti itu, ya kita yang akan bersedih nanti pada hari kiamat. Kita dapatkan diri kita ternyata penuh kekurangan, yang seandainya saudara kita mengingatkan kita dan kita mau menerimanya, maka sungguh kita akan menjadi orang-orang yang tinggi derajatnya di jannah Allah Azza wa Jalla. Suatu saat datang Salman Al-Farisi ke rumahnya Abu Darda. Ini saudara luar biasa. Tidak ada hubungan darah. Abu Darda orang Arab, Salman orang Persia. Ya jauh, tidak ada kaitannya. Tapi diikat dengan persaudaraan apa tadi? Islam. Datang Salman Al-Farisi berkunjung ke tempatnya Abu Darda. Tidak kelihatan Abu Darda, yang kelihatan Ummu Darda. Pakai pakaian luar, ya hijab rapat, namun kelihatan lusuh dan seperti tidak pernah mengurus diri. Maka ditanya oleh Salman, bagaimana saudaraku Abu Darda? Dijawab oleh Ummu Darda, Abu Darda masya Allah, seorang yang soleh, seorang yang ya, yakni ahli ibadah. Malam sholat terus, ya, siang selalu berpuasa. Jadi sebagai istri mau ngapa-ngapa juga apa namanya? Ya. Mau masakkan puasa, ya kan? Mau berdandan puasa. Jadi sudah, nah, seperti itulah penampilan Ummu Darda. Baik. Maka Salman memutuskan untuk bermalam ketika itu. Bermalamlah Salman Al-Farisi di tempatnya Abu Darda. Atau sebelumnya, masih di siang hari, datang dipersilahkan. Kemudian Abu Darda menyuguhkan makanan, kemudian mengatakan kepada Salman, fadol dimakan ya Salman. Loh kamu Abu Darda tidak makan? Oh tidak, saya tidak makan, saya sedang puasa. Tidak, kamu harus makan. Saya makan, kamu harus makan. Karena tadi sudah tahu informasi, setiap hari apa? Puasa, ayo makan. Dipaksa oleh Salman Al-Farisi untuk makan, akhirnya makan. Berbuka di situ. Di malam harinya bermalamlah, ya, Salman Al-Farisi, saudara, seiman. Baru selesai sholat isya, ya, Salman mau tidur. Ini Abu Darda sudah bangkit untuk sholat malam sejak awal malam. Ditarik oleh Salman Al-Farisi. Ya, Abu Darda, ayo tidur, temani saya tidur juga. Saya mau sholat, tidak tidur, ayo. Ayo tidur. Belum lama berselang, belum sampai pertengahan malam, sudah bangkit lagi untuk melakukan sholat apa? Malam. Ya rasanya berat juga, wong setiap hari sholat malam terus. Ya sejak awal sholat. Begitu sudah mau bangun lagi, belum pertengahan malam, ditarik lagi oleh Abu Darda. Ditarik lagi oleh Salman. Ya Abu Darda, tidur ayo. Akhirnya tidur lagi. Pertengahan malam bangun lagi, ditarik lagi oleh Salman Al-Farisi. Ayo jangan bangun, jangan sholat, tidur ayo. Akhirnya tidur. Begitu sepertiga malam yang terakhir, baru Salman yang bangun dulu, kemudian ngajak Abu Darda. Al-an, sekarang Abu Darda, kita sholat. Sholat jam segini, ayo kita sholat. Di pagi harinya, ya, Salman Al-Farisi memberikan nasihat. Sepintas kalau kita lihat ini bukan kesalahan, ya atau tidak? Ibadah. Berpuasa setiap hari, sholat malam semalam suntuk. Tetapi di sini, ya, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang mungkin belum sampai ilmunya kepada siapa? Kepada sahabat Abu Darda, dan memang belum sampai kepada beliau. Maka Salman Al-Farisi sebagai saudara mengatakan kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, engkau harus ingat, istrimu punya hak. Jangan dibiarkan seperti ini. Salihah, seorang yang baik, orang yang punya hak. Jasad kamu juga punya hak untuk beristirahat. Tamu kamu, kalau ada tamu, punya hak. Ya, seperti saya tamu, masa suruh makan sendiri, ya, suruh tidur sendiri. Ya ada hak untuk kemudian apa? Ya, diajak berbicara. Ya. Kalau antum punya tamu atau antum bertamu, monggo pak lenggah, habis lenggah terus tinggal pergi. 1 jam mana ini tuan rumah, 2 jam tuan rumah. Terus habis itu karena sudah 2 jam tidak ditemui, akhirnya totok, mas, kula pamit. Oh nggih, matur nuwun nggih. Pun bertamu. Ya. Mau antum di seperti itu kan? Ya, tidak seperti itu. Kita ada tamu, kita duduk, apalagi tamu jauh. Apalagi punya hubungan kerabat. Ya. Mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan kalau secara jenis itu adalah pekerjaan yang afdol. Ya, baca Quran itu kan afdol. Tapi tamu kita, orang tua kita datang. Ya. Jangan kemudian kita waktunya untuk baca Quran terus. Ada ibu kita, ada ayah kita datang jauh-jauh bertamu lagi. Ya kita berhenti duduk ngobrol sama orang tua, tanya gimana pak kabar. Nah, walaupun pembicaraan mubah, namun ini lebih afdol pahalanya. Karena Anda menghormati tamu, apalagi ini kerabat Anda, apalagi orang tua Anda. Itulah nasihat siapa? Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Kepada Abu Darda. Jasad kamu punya hak, tamu kamu punya hak, istri kamu punya hak, Allah juga punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berikanlah hak-haknya itu kepada yang berhak. Semua diberi. Jasadmu beri haknya, istrimu beri hak. Kemudian keduanya langsung datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian diceritakan kejadian itu, maka Nabi mengatakan, "Shadaqa Salman," betul kata Salman. Coba ikhwatul kiram rahimah rahimakumullah, resapi kisah ini. Kalau seandainya ya, Salman Al-Farisi diam saja, sudahlah biarkan, oh, dia saudara saya, dia punya prinsip sendiri, sudahlah. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya. Berbeda ketika beliau apa? Nasihati itu. Maka berubah kehidupannya menjadi kehidupan yang lebih baik dengan istrinya, dengan yang lainnya. Nah, para sahabat tidak maksum, ya. Ada kesalahan satu, kelas kesalahan dua, sedikit kesalahan, namun mereka adalah orang yang ketika mengetahui kebenaran langsung dilakukan kebenaran itu. Maka mereka menjadi orang-orang terbaik di muka bumi ini. Ya. Ikhwatul kiram rahimahun rahimakumullah. Jadi ini perkara kedua yang mungkin perlu kita sebutkan, ya, sebagai contoh bagaimana uhuwah ya, salaf dulu. Nah, mari kita tata hati kita ketika ada saudara kita mengingatkan kita. Nah, kita dengar baik-baik, alhamdulillah saya diingatkan. Antum menjadi lebih baik, kita menjadi lebih baik. Nah, demikian pula antum jangan segan-segan untuk menasihati saudara antum. Ya. Tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, 4 mata, bukan di hadapan orang banyak, ya, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian berikutnya, ya, kita simpulkan saja ikhwan, ya, karena waktu. Di antara perkara yang dilakukan oleh salaf, ya, mereka berusaha untuk melaksanakan, ya, semua nasihat-nasihat Nabi untuk semakin kuatnya ukhuwah, untuk semakin terjaganya ukhuwah, untuk semakin besarnya perasaan saling mencintai. Ini kesimpulannya. Jadi kita dapatkan salafuna saleh, salaf kita, pendahulu kita, para tabi'in atau para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, mereka berusaha untuk melaksanakan semua yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, berupa perkara-perkara yang membangun ukhuwah, memperkuat ukhuwah. Di antaranya adalah, ya, seperti ifsa'us salam, menebarkan apa? Salam. Ini contoh di antara yang dilakukan oleh salam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah berpesan kepada para sahabatnya, ya, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai' idza fa'altumu tahabbtum afsus salam bainakum. Afsus salam bainakum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman. Karena ini asas. Asas. Tidak akan masuk jannah kecuali kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan sempurna imannya. Ya. Baik. Hatta tahabu, sehingga kalian saling mencintai. Jadi asas ukhuwah adalah iman. Dengan iman itu semua akan masuk dalam jannah, insyaallah. Tetapi keimanan itu bertingkat-tingkat, harus dijaga. Kalau tidak, berkurang, dan dikhawatirkan bisa jadi hilang iman itu. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Padahal Nabi mengatakan, ya, jangan atau tidak akan masuk ke dalam jannah. Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman, dan tidak akan sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjuki kalian kepada sesuatu yang kalau kalian lakukan sesuatu ini, maka kalian akan saling mencintai. Kata Nabi, afsus salam bainakum, tebarkan salam. Bukan sekedar mengucapkan salam, tebarkan salam di antara kalian. Nah, tebarkan salam. Ikhwatul kiram rahimah rahimahumullah. Dan kalau kita lihat pengamalan salaf, itu luar biasa. Sampai ada sebagian sahabat sengaja masuk ke pasar hanya untuk apa? Menebarkan salam. Nah, ini saya masih belum terpikir ini. Yani kalau kita mungkin masuk ke pasar niat untuk menebarkan salam. Tapi paling beberapa saja, sudah habis itu kita apa namanya? Ya, mungkin ya, tidak bisa kuat lama. Karena memang kelemahan kita. Sahabat enggak masuk pasar itu mengucapkan salam. Baik. Ya mungkin coba kita lakukan ini, ikhwan. Tebarkan salam di pasar. Ya. Ya kita sambil belilah, ya. Ya, sambil beli. Ya. Mampir, ya, ke warung apa, ya. Assalamualaikum, Pak, gimana? Setelah itu pamit salam lagi. Nanti sudah dua kali doakan ini orang. Kita juga dapat salam lagi dua kali. Nah, baik, sampingnya warung, sampingnya lagi. Sehingga ini dengar lagi, loh, ini orang masya Allah, ya. Assalamualaikum. Wah, ini jualan apa, Pak? Baik, beli lagi. Baik, sampingnya lagi. Salam lagi, terus lagi. Nebarkan salam. Masuk ke bis juga, coba naik bis, salam. Orang banyak satu bis doakan antum semua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Luar biasa satu bis. Sak supir-supire, sak apa namanya, kenai-kenai. Jawab salam. Nah, termasuk simbah-simbahnya yang di dalam juga jawab salam. Nebarkan salam. Sampai disebutkan dalam sirah salaf, ya, sahabat dan seterusnya. Mereka bukan hanya sekedar ketika bertemu saja mengucapkan salam, bahkan ketika mereka sedang berjalan bersama, kemudian ya, kendaraan mereka terpisahkan oleh batu, ya, batu, ketemu lagi, salam lagi. Ya, luar biasa. Ya bagaimana tidak saling mencintai di antara mereka? Wong didoakan, dan doa itu luar biasa. Kita senang diucapkan salam untuk kita, alhamdulillah. Saya didoakan. Ya. Assalamualaikum, semoga keselamatan Allah limpahkan atas kalian. Ini keselamatan dalam segala hal karena tidak dibatasi. Dan di setiap waktu, karena tidak dibatasi. Beda dengan selamat pagi. Lah siangnya pak, ya nanti. Ini pagi dulu. Selamat sore, malamnya, ya Allah alam. Tapi kalau sudah assalamualaikum, semoga keselamatan Allah limpahkan atas kalian. Semua keselamatan. Keselamatan di dunianya, keselamatan di akhiratnya, keselamatan di alam barzah, keselamatan ketika hisab, keselamatan ketika melewati sirat, masuk semuanya dalam doa tadi. Keselamatan jasad, keselamatan akal, keselamatan. Nah, inilah doa. Kalau sudah pakai doanya Rasul alaihi salatu wassalam, masuk semuanya. Bahkan perlu diketahui, salam ini adalah doa Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sudah sejak manusia pertama Nabi Adam diajari oleh Allah untuk mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga anak turun Adam. Nah, sehingga tidak bisa diganti. Tidak bisa diganti. Nah, kalau diiringi tidak masalah. Assalamualaikum. Sugeng enjang, mororawuh, tidak masalah. Tapi kalau salamnya tidak dipakai, hanya sugeng enjang, mororawuh, tidak pas. Tidak bisa diganti. Salam dengan apa? Sugeng enjang, sugeng sonten. Tidak mampu antum mendoakan semuanya. Sugeng jasade, sugeng ruhe, sugeng akale, sugeng bandane, sampai lisan ini mengusapkan. Tapi kalau sudah assalamualaikum, semoga keselamatan Allah limpahkan atas kalian, keselamatan semuanya. Warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh, semoga juga keberkahan ya, meliputi kalian. Sudah masuk semua kebaikan di situ. Nah, tetapi memang kaum muslimin harus selalu diingatkan. Nah, terkadang malu untuk melaksanakan syair yang demikian apa? Indah ini. Malu untuk mengucapkan itu. Nah, wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Demikian pula ya, tazawur ya, saling menziarahi. Taib. Ini juga yang dinasihatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dulu para sahabat tampak saling menziarahi satu dengan yang lain. Dan itu termasuk setelah Rasul wafat juga. Ya, termasuk setelah Rasul wafat. Nah, pernah suatu saat Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Umar ibn Khattab menziarahi Ummu Aiman. Ummu Aiman. Ummu Aiman ini dulu yang apa namanya? Termasuk memelihara siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Sudah tua Ummu Aiman. Datang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ke tempatnya Ummu Aiman. Sesampainya di tempatnya Ummu Aiman, Ummu Aiman menangis. Abu Bakar pun bertanya, "Ada apa engkau menangis wahai Ummu Aiman?" "Saya teringat Rasul SAW. Terputus sudah wahyu itu." Begitu mendengar jawaban itu, Abu Bakar tidak kuat, ikut nangis juga Abu Bakar. Umar juga ikut nangis. Ini orang-orang kuat ini. Tapi kalau sudah teringat Rasul alaihi salatu wassalam, ya teringat masa lalu, masa jahiliyah, kemudian diberi pertolongan oleh Allah, hidayah oleh Allah, tidak kuat, menangis. Rasul sudah wafat, wahyu sudah apa namanya, sudah terputus. Nah, ini contoh tazawur, saling ziarah. Nah, orang diziarah itu senang, ikhwan. Senang. Sampai ada sebuah kisah. Ada orang yang memusuhi dakwah, sangat memusuhi, sangat membenci. Suatu saat dia sakit, sakitnya cukup parah. Dijenguk, yang jenguk tidak tanggung-tanggung, orang yang paling dia benci, ya, ustadznya yang paling dibenci. Datang jenguk, ya, sambil kumpulkan uang, teman-teman, kita kumpulkan, bantu dia. Ya, ya tidak ada apa-apa kecuali hanya karena apa? Karena itulah muqtadul ukhuwah, namanya persaudaraan seperti itu. Kasihan saudara kita. Sakit, sakit, enggak ada yang memperhatikan. Kalau bukan kita, siapa? Kita tetangga. Ya. Didatangi, kemudian dikasih apa namanya ya? Untuk sedikit membantu biaya dan cukup banyak juga. Setelah itu subhanallah berubah memang. Nah, tidak ada ucapan kecuali baik tentang apa namanya? Orang yang dulu dia benci, ini orang baik. Dia bela dia, ya memang seperti itulah. Uhuwah, ya. Tazawur, saling menziarahi. Wabillahi taufiq. Duhur di sini jam berapa? 11:49. Baik, sampai jam berapa, Pak? Cukup? Teruskan dulu ya. Atau cukup? Tanya jawab ya. Baik. Saya tambah satu lagi, ikhwan. Jadi poin yang ketiga ini tentunya sangat banyak ya. Tinggal kita kembali kepada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang apa yang beliau ajarkan untuk kita lakukan agar terbina ukhuwah, seperti saling memberikan hadiah ya. Ini juga penting, saling memberikan hadiah. Ya, tazawur, saling menziarahi, kemudian hak-hak saudara muslim ditunaikan, seperti dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, hakul muslim ala muslim ada sittun, hak seorang muslim atas muslim yang lain di antaranya adalah 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, jika engkau berjumpa dengannya maka ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundang kamu makan tunaikanlah. Wa idza stansahaka fansah lahu, jika saudaramu minta nasihat beri nasihat. Nah, wa idza maridha fa'udhu, kalau dia sakit ya jenguklah. Wa idza mata fatba'hu, kalau dia mati maka apa namanya? Nah, ikutilah. Juga hak-hak yang lain. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Banyak disebutkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu betul-betul diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, sehingga ya kita dapatkan ukhuwah mereka betul-betul ukhuwah yang apa? Yang tulus, ukhuwah yang penuh dengan apa namanya? Kebaikan, keberkahan, dan semoga itu juga bisa kita wujudkan ya di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, sehingga menjadi sebab keberkahan atas negeri ini insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Fadhal, kalau ada pertanyaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.